Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu dah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita akan kembali mempelajari kitab Al-Jurumiyah fi ilmin nahwi. Ya, ini kitab Jurumiyah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu nahwu. Ya, membantu seseorang untuk bisa memahami ucapan orang Arab. Ya, hampir 80% atau lebih pembahasan nahwu itu termuat dalam kitab ini. Sehingga kita harus sungguh-sungguh berupaya menghafalnya, memahaminya, mempelajarinya, dan mengulang-ulangnya. InsyaAllah dengan kita memahami kitab ini akan membantu kita untuk kita bisa membaca kitab para ulama dan juga sebelumnya memahami Al-Quran yang sehari-hari kita baca dan juga hadis-hadis. Ya, alhamdulillah sebelumnya sudah kita jelaskan tentang makna al-kalam. Ya, al-kalam. Kemudian juga kita juga sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari kalam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim juga sudah kita jelaskan ya maknanya. Ya, demikian pula apa? Fi'il. Demikian pula huruf juga kemarin sudah kita sebutkan ciri-ciri isim itu apa? Ciri-ciri fi'il itu apa dan ciri-ciri huruf itu apa. Ya, alhamdulillah lumayan. Dengan itu antum sekarang sudah mengetahui lah dan bisa memilah ataupun membeda-bedakan ketika antum membaca Al-Quran ataupun kitab. Oh, ini isim, ini fi'il, ini isim, ini fi'il, ini huruf. Sudah lumayan itu. Ya, sudah lumayan untuk pemula bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Apalagi kalau antum ya memahami ya maksud-maksudnya seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang apa? Al-i'rab. Ya. Betul. Al-i'rabu. Atau sebelum itu silakan yang sudah hafal apa? Fil amr perlu ya? Ya sudah, sekarang ini dulu setoran hafalan dulu deh. Ya, silakan yang hafal yang mau store siap siapa? Siap. Al-kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa nabdul murakabu mufidu bilwadi wa asamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Iya. Wal ismu yurafu bil khabdi wa tanwin wa duhulil alif wa lam wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa al wa ala wa fi wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kab wa lam wa hurufil qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Ya, terus wa ta itta nisisakina. Ah, bukan wal fi'lu itu mah wal fi'lu yu'rafu. Ya, ulangi. Wal fi'lu yu'rafu tanda fi'l itu. Coba diulang. Wal fi'lu. Wata ita'nisis. Wata ita'nisis. Ya, terus. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ya, san. Ya, terus. Setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa is min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u was ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ya, san. Barakallahu fik. Ya, Pak, coba. Ya. Ja'a. Li. Ya. Ya. Ha. Wal ismu yu'rafu bil khafdi. Wal ismu. Wal ismu yu'rafu bil khafdi. Batanwin. Ya. Ya. Khaf. Ya. Wafi walba'u wata ya wal falbi'lu yu'rafu biqad ya watin wasaufa wata bitta'nis sakinah sakinah ya wa hurufi wal harfu wala wala dalilul fi'lu ya fi'li yang dihafal ini hafal paham enggak kira-kira maknanya ngerti masih ingat ya alhamdulillah ya ya terus wal ismu bil ya ya ya ya ya wal harfu ya assalamualaikum ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang i'rab, mau kita tambahkan yaitu penyebutan tentang tanda fil amr. Isim sudah kita lewatkan tanda-tandanya ya, juga apa fi'il yaitu khususnya fil apa madhi dan fi'il mudhari huruf juga. Yang belum apa? Fil amr ya, belum disebutkan tanda-tandanya. Siapa yang masih ingat penjelasan makna dari fil amr? Ingat? Apa? Amr perintah. Nah, fi'il yang menunjukkan fi'il yang menunjukkan kejadian ya dituntut untuk dilakukan setelah zaman pembicaraan. Ya kalau bahasa Indonesia kata perintah ya singkat, tapi dalam istilah ya ahli nahu mereka mendefinisikan makna fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang dituntut terjadinya setelah zaman atau waktu pembicaraan, setelah diperintahkan. Seperti kalimat uktub, tulislah. Ini pada uktub ataupun uktub itu menunjukkan kejadian ya. Kejadiannya adalah penulisan. Ya, penulisan ini dituntut untuk dilakukan kapan? Setelah diperintahkan. Ya kan? Uktub, tulislah. Nah, itu fi'il amr, itu fi'il yang menunjukkan kejadian, ya kejadian seperti menulis, duduk, makan, minum. Kalau makannya kul, makanlah. Minum isyrab. Ini semua menunjukkan kepada apa? Kejadian. Yang mana kejadian ini? Apakah makan, minum dituntut ya untuk dilakukan kapan? Ya setelah zaman pembicaraan atau setelah diperintahkan gitu deh gampangnya. Ya, sekarang kita akan menyebutkan tanda dari apa? Fi'il amr ya. Jadi fi'il amr, atau sebelum kita menyebutkan tanda fi'il amr, kita merujah dulu ya. Tanda apa yang belum kita merujah? Tanda fi'il madhi sudah belum? Sudah ya. Fi'il madhi tandanya apa? Kemasukan qad. Kalau qad masuk pada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Ya, kemudian apa lagi? Sin saufa. Tanda khusus bagi apa? Fi'il mudhari. Kemudian ta'nits sakinah. Tanda dari apa? Fi'il madhi. Sekarang kita menyebutkan tanda dari fi'il amr, yaitu yang pertama menunjukkan kepada tuntutan. Ataupun fi'il amr itu tandanya adalah dikenali dengan dua tanda. Ataupun kumpulan dua tanda lebih tepatnya. Yaitu menunjukkan kepada tuntutan. Ya, menunjukkan kepada tuntutan dan menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu apa sih? Ya mukhatabah adalah ya yang merupakan dhamir kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Nah, dengan contoh mungkin lebih jelas ya. Lihat kum, apa artinya kum? Qoma yakumu kum. Berdirilah, ya, berdiri, ya, ataupun bangun. Kum ini disebut fil amr. Kenapa? Karena pertama dia menunjukkan kepada tolab, tuntutan, perintah, ya kan? Yaitu perintah itu apa? Berdiri. Ya, di sisi lain dia, kum ini bisa menerima ya mukhatabah. Ketika yang diperintahkan itu seorang wanita, dikatakan apa? Kumi. Gitu. Atau jangan kum lah. Kita cari yang lebih mudah. Zahaba yadhhabu idhhab, ya kan? Idhhab, pergilah. Idhhab di sini fil amr. Kenapa? Karena di situ idhhab menunjukkan yang pertama tuntutan, ya kan? Tuntutan agar apa? Pergi. Idhhab, pergilah. Ada tuntutan kan di sini. Yang kedua, idhhab ini bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah yaitu kata ganti dhamir untuk seorang yang diajak, seorang wanita yang diajak bicara. Kalau misalkan idhhab kan yang diperintahkan laki atau perempuan? Idhhab, pergilah. Laki-laki, tapi kalau yang diperintahkan perempuan, Hindun ataupun Fatimah, dikatakan apa? Idhabi, dikasih ya. Idhabi, gitu. Ijlis, duduklah. Ini kalau ini perintahkan seorang laki-laki. Tapi kalau ini perintahkan seorang wanita, bagaimana? Ijlisi. Ukhruj, kalau laki-laki ini perintahkan. Kalau perempuan, ukhruji. Ya, itu fil amr. Tandanya diketahui dengan apa? Dua tanda ini. Yang pertama menunjukkan kepada apa? Tuntutan. Yang kedua, bisa menerima ya mukhatabah, gitu aja. Ya. Jadi idribi ijlisi ya-nya itu menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan adalah apa? Seorang wanita gitu. Insyaallah nanti mungkin di tempat yang lain ya akan kita ulas lagi. Barangkali di sini antum belum siap untuk memahaminya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang al-i'rabu. Ya, i'rab. Pembahasan i'rab adalah inti pembahasan dari apa? Ilmu nahwu. Kalau kita bisa faham i'rab, itu insya Allah kita tidak akan salah gitu membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, membaca Al-Quran ataupun hadis ataupun yang lainnya. Seperti alhamdulillahi, kenapa dibaca dhamma alhamdu, bukan alhamda ataupun alhamdi. Lillahi, kenapa tidak dibaca lillaha. Rabbil alamin, kenapa tidak dibaca rabbul alamin. Rasulullah, kenapa tidak dibaca rasulullah. Ini bagaimana kita mengetahuinya? Ya dengan kita mengetahui i'rab, i'rabnya. Kadang orang kan ya Rasulullah, salah itu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kok bisa fathah? Ya itu dibahas di dalam pembahasan i'rab. Ya. Seperti contoh yang lain, Muhammadun fil baiti, Muhammad ada di rumah. Muhammadun di sini kenapa di dhammah? Ah itu i'rab. Fil baiti kenapa di kasrah? Itu juga pembahasan i'rab. Ya, perlu. Dan kalau kita tahu i'rabnya insyaallah kita akan mudah mengetahui maknanya, artinya. Kalau sudah i'rabnya salah, biasanya melantur apa terjemahannya. Ya. Kata Ibnu Ajurum, penulis kitab ini, Al-Ajurumiyah, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. I'rab adalah perubahan pada akhir-akhir kata. Seperti ini. Ya. Ja'a Zaidun di dhammah kan? Ra'aitu Zaidan di apa? Fathah. Marartu bi Zaidin di kasrah. Ya, keadaan akhir kalimat Zaid dari dhammah ja'a Zaidun kepada fathah pada kalimat yang lain, ra'aitu Zaidan kepada kasrah pada kalimat yang lain, marartu bi Zaidin, itu namanya apa? I'rab itu. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa sih ja'a Zaidun di sini di dhammah gitu. Kemudian pada contoh yang lain, ra'aitu Zaidin di fathah. Pada contoh yang lain, marur tu bizaidin kasroh. Nah, itu dibahas di sini. Yang jelas, yang dimaksud dengan taghyir awakhiril kalim adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Dari dhamma ke fathah ke kasroh. Ini apa? I'rab. Bisa dipahami gak itu? I'rab? Iya. Kenapa keadaan akhir-akhir kata itu berubah-ubah? Dari dhamma ja'a zaidun ke fathah. Ra'aitu zaidan ke kasroh. Marur tu bizaidin. Kalau ja'a Zaidun, Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Kalau marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Lihat kan, dari dhamma ke fathah kasrah. Kenapa bisa terjadi? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Perubahan-perubahan akhir kata ini disebabkan karena pergantian atau perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Nanti akan dijelaskan amil itu apa ya. Saya ulangi. Perubahan pada akhir-akhir kata ini disebabkan karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Iya. Disebabkan oleh perbedaan amil. Nanti akan disebutkan amil itu ya. Disebabkan karena perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Ya, kalau tertinggal enggak apa-apa, nanti bisa didengarkan ya di rekamannya ya. Ya. Nih, jaa Zaidun. Kenapa Zaidun di dhammah? Ya. Nanti ada yang melongo. Ya, nanti terakhir aja. Ya. Jaa Zaidun. Terbayang? Jaa Zaidun. Di sini Zaidun dirofakkan. Masih ingat ya kalau saya sebutkan rofa untuk sementara, ingatnya apa harokatnya rofa? Dhammah. Nasob tandanya fathah. Jar atau khafad apa? Kasroh. Jar dengan khafad sama istilahnya orang Basroh, jar, kufa, khafad itu. Jazm sukun. Ingat itu ya. Sudah kita lewatkan. Rafa, dhammah, nasob fathah, jar kasroh. Ya, jazm sukun. Lihat jaa Zaidun di sini, Zaidun dirafakan dengan dhammah. Apa yang menyebabkan Zaid di sini di dhammah? Fi'il ini jaa. Ya. Fi'il inilah yang menjadikan apa? Zaid di dhammah dirafakan. Ya. Karena Zaid sebagai fa'ilnya, pelakunya. Pelaku perbuatan, perbuatannya apa? Fi'ilnya jaa. Zaidun sebagai apa? Pelaku perbuatannya. Itu dalam bahasa Arab yang namanya pelaku perbuatan dirafakan dengan dhammah. Ja'a Zaidun. Enggak boleh ja'a Zaidan ataupun ja'a Zaidin, enggak boleh. Atau kita ganti ja'anya, kharaja Zaidun. Apalagi jalasa Zaidun. Nama tidur Zaidun. Apalagi? Iya, ya seterusnya. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Di sini Zaid ya dinasabkan dengan fathah. Apa amilnya? Amilnya ra'aitu. Ra'aitu itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Subjek dan kata kerja. Kata kerja, predikat apa? Bahasa Indonesianya. Kata kerja. Predikat gitu ya. Ra'aitu, saya melihat. Nah, di sini Zaid sebagai objek yang dilihat. Atau dalam bahasa Arabnya, maf'ul bih. Kaedahnya yang namanya maf'ul bih itu ya, dinasobkan. Nasobnya dengan fathah. Iya. Kalau kita ganti Zaidnya Muhammad, jadi sama. Ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Saliman, apalagi ra'aitu, hah? Siapa lagi namanya? Silakan. Ah, kalau tadi yang pertama Zaidun kenapa dirafakan? Karena dia sebagai subjek, sebagai fa'il gitulah. Sebagai pelaku perbuatan. Pada contoh yang kedua, ya, ra'aitu Zaidan dia sebagai maf'ul. Maf'ul itu apa? Bahas objek ya. Maka dia kaidahnya maf'ul itu dinasabkan dengan fathah. Ya. Kemudian pada contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin di kasrah. Kenapa yang ketiga ini Zaid dikasroh? Karena kemasukan huruf jar. Bi itu huruf jar. Marartu bi Zaidin. Saya melewati Zaid. Itulah amil. Jadi pada contoh jaa Zaidun, amilnya mana? Apa yang menyebabkan Zaid dirofakan? Amilnya apa? Jaa. Itu amil. Kemudian pada contoh ra'aitu Zaidan, amilnya mana? Ra'aitu. Pada contoh marartu bi Zaidin, amilnya mana? Amilnya Zaid? Ba. Nah itu. Jadi amil itu kalau mau ditulis boleh, silakan. Amil adalah sesuatu yang menjadikan ya, keadaan akhir kata itu, sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata itu dalam keadaan tertentu. Nanti insyaallah jelas juga. Sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata dalam keadaan tertentu seperti ya, seperti rofa, nasab, kemudian apa? Jar, jazm, sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata. Sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata dalam keadaan apa? Tertentu. Ya, seperti rofa, nasob, jar, jazm. Ya. Ya, sekarang udah pemahaman aja dulu deh. Nanti nulisnya gampang, ada yang rangkum. Ada petugas rangkumnya. Yang paham ya amil. Jadi pada contoh jaa Zaidun, Zaidun di sini rofa kan, amilnya apa? Jaa. Pada contoh ra'aitu Zaidan, amilnya apa yang menyebabkan Zaid di fathah? Ra'aitu. Pada contoh marartu bi Zaidin, apa amilnya yang menjadikan Zaid kasrah? Zaidin. Ba. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwa amil itu ada yang menyebabkan akhir kata itu rofa, dhammah. Ada yang menyebabkan akhir kata itu apa? Fathah. Ada yang menyebabkan akhir kata itu apa? Kasrah. Beda-beda amil. Ada juga yang menyebabkan akhir kata disukun. Seperti lam yalid. Kenapa disukun? Lam yalid. Bukan lam yalidu. Karena kemasukan amil lam. Lam ini menjadikan fi'il mudhari yang dimasukinya jazm sukun. Lam yalid walam yulad, bukan walam yuladu. Ya. Terbayang ini amil. Ya, amil itu tadi sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata dalam keadaan tertentu, apakah rofa, dhammah, nasab, fathah, apa lagi? Jar, kasrah, jazm, sukun. Bisa dipahami ya? Ya, i'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Yang dibahas dalam pembahasan i'rab ini dari kata-kata dalam bahasa Arab hanya dua. Isim sama fi'il mudhari. Isim sama apa? Fi'il mudhari. Adapun huruf itu mabni, tetap keadaannya. Kayak fi ya fi, terus kayak gitu kondisinya. Min ya min, terus. Enggak berubah menjadi minan minin, enggak. Kayak zaid kan zaidun, zaidan, zaidin. Isim. Fi'il madhi juga enggak dibahas. Karena fi'il madhi itu akhirnya tetap. Kata apa, tetap. Bukan kata apa jadi kata bi, enggak bisa. Ya. Ingat ya, yang dibahas dalam bahasan i'rab ini adalah hanya dua apa? Kalimat yang pertama isim dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari contohnya tadi. Yalid. Seperti yakhruju. Ya, yakhruju. Kalau dikasih lan dan lan yakhruja. Dikasih lam, lam yakhruj. Kan rubah-ubah tuh. Kalau tadi kan yang maksudnya contoh kan isim ya. Zaidun tadi kan. Zaidun Muhammad tadi. Zaidun ya. Ah, kita belum contohkan ya. I'rab pada fi'il mudhari. Contohnya nih. Apa fi'il mudhari yang antum hafal yang paling masyhur? Hah? Yang paling masyhur semua tahu. Yakhruju. Yakhruju maknanya apa? Pak? Enggak tahu. Yakhruju. Keluar ah. Yaksan. Yakhruju Muhammadun idhammah. Satunya lan yakhruja di fathah. Lan yakhruja Muhammadun fathah. Kasih lam. Lam yakhruj Muhammadun. Lihat. Keadaan fi'il mudhari yakhruj. Yang pertama di dhammah. Yakhruju Muhammadun. Yang kedua. Lan yakhruja di fathah. Kemudian lam yakhruj di sukun. Apa yang menyebabkan perubahan pada akhir apa fi'il mudhari ini? Amil gitu. Amil juga sama. Ya. Yakhruju Muhammadun nama dirofakan. Ini amilnya. Pada contoh yakhruju Muhammad kenapa di dhammah? Ini tambahan. Kalau enggak paham nanti insyaallah akan berulang juga ini. Yakhruju Muhammadun. Siapa yang tahu kenapa di dhammah? Karena yakhruju ini tidak dimasuki oleh penasob. Atau penjazm. Penasob itu adalah sesuatu yang menjadikan ya fi'il mudhari itu nasab fathah, penjazm menjadikan fi'il mudhari setelahnya apa? Sukun. Lihat yakhruju Muhammadun dhamma. Kenapa tidak kemasukan penasab dan penjazm? Adapun pada contoh lan yakhruja Muhammad kenapa di sini yakhruja? Kemasukan lan. Di sini lan itu di antara alat yang menjadikan fi'il mudhari itu fathah. Lan yakhruja. Yakulu dikasih lan apa? Lan yakula. Yaktubu menulis dikasih lan apa? Lan yaktuba. Terus ya. Jadi amilnya apa itu yakhruja kenapa di fathah? Lan. Teman-temannya lan masih banyak. Gitu. Kemudian lam yakhruj di sukun. Apa yang menyebabkan sukunnya yakhruj? Lam. Berarti amilnya apa yakhruj sukun? Lam. Masih ada teman-temannya. Ah, sekarang tadi yakhruju Muhammadun. Kenapa di dhamma? Enggak ada amil. Enggak ada amil yang masuk. Lan enggak ada, teman-temannya lan enggak ada, lam enggak ada, teman-temannya lan pun enggak ada. Bisa dipahami enggak itu? Ya. Ya enggak dibutuhkan, enggak dibutuhkan misalkan enggak ada. Ya enggak ada. Yang kita pengen bikin kalimat ya, Muhammad sedang keluar ya, yakhruju Muhammadun. Kita kepengen membuat kalimat Muhammad tidak akan keluar, lan yakhruja Muhammadun. Kita kepengen bikin kalimat Muhammad belum keluar ya, lam yakhruju Muhammad, lam yakhruju Muhammadun. Ya. Kalau lam yakhruj sukun, lamnya kan amil tuh yang menjadikan fi'il mudhari selain sukun. Lam yalid sukun, wa lam yulad sukun juga. Apa yang menjawab sukun? Lam. Sehingga kita kalau mengerti i'rab juga insya Allah enggak salah, salah dalam baca Al-Qur'an. Ya, jazm lebih tepatnya, jazm sukun. Ya. Kalau ada lan nasab fathah, itu sementara lumayan seperti itu paham. Ya. Belum selesai ini. Kita sedikit-sedikit biar yang penting antum bisa paham. Kalau ada yang belum paham silakan tanyakan ya. Saya ulangi, i'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Yang dimaksud dengan kata di sini apa? Apakah semua kata? Isim dan fi'il mudhari saja. Iya. Perubahan pada akhir-akhir kata karena perubahan amil. Masih ingat amil itu apa? Sesuatu yang menjadikan akhir kata itu pada keadaan tertentu seperti rofa, nasab, jar, jazm. Iya. Karena sebab perubahan amil yang masuk pada kata itu. Ya. Lafzun aw taqdiru. Ini lebih meningkat lagi nih pemahamannya. Perubahannya itu jazm sukun. Ya, jazm sukun. Nanti lama-lama juga sering-sering mah. Coba kita berulang-ulang kok ini. Ya. Lafzun aw taqdiru. Perubahan pada akhir kata itu kadang bisa dilafazkan, kadang hanya ditakdirkan saja. Nah, ini akan kita contohkan lagi. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marotu bi Zaidin. Perubahannya dari dhamma ke fathah ke kasrah bisa dibaca enggak? Bisa kan Zaidan? Zaidun, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marotu bi Zaidin. Berarti ini perubahan sifatnya lafzan, bisa terlafazkan. Yakhruju Muhammadun, lan yakhruja Muhammadun, lam yakhruj Muhammad dari dhamma ke fathah ke sukun. Bisa diucapkan enggak perubahannya? Bisa. Dan di sana ada perubahan yang perubahan ini hanya ditakdirkan adanya saja. Dari sisi pelafazan enggak ada perubahan gitu. Contoh kalau kita ganti ya Zaidun dengan Yahya. Dengan Yahya atau Musa. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marotu bi Musa. Loh, lihat. Padahal ya lihat. Ja'a Musa. Ra'aitu Musa. Marotu bi Musa. Kita berupaya enggak pakai tulisannya biar enggak membingungkan yang lain. Nanti insyaallah bonusnya aja kalau itu. Iya. Ya, bisa tergambar enggak itu? Ja'a Yahya atau apa? Musa. Ra'aitu Musa. Marutu bi Musa. Kalau diganti Musa dengan Zaid apa? Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marutu bi Zaidin. Pada contoh Zaid ini perubahannya bisa terlafazkan. Tapi pada contoh Musa perubahannya bisa dilafazkan enggak? Enggak bisa, enggak Musa'u enggak bisa. Musa enggak bisa, Musa'i enggak bisa. Inilah yang disebut dengan perubahannya sifatnya takdir, dianggap adanya. Sehingga pada contoh dari ja'a Zaidun itu rafa, Zaid itu rafa itu. Cuma tanda rafanya dhammah, dhammahnya ditakdirkan saja gitu. Pada contoh ra'aitu Zaidan, ra'aitu Musa, Musa itu nasab karena maf'ul bi objek. Hanya saja tanda nasabnya ditakdirkan saja. Kenapa? Ya nanti alasannya setelah ini kita sebutkan. Pada contoh marotu bi Musa, itu jar itu. Musa. Kenapa kemasukan mbak? Hanya saja tanda jarnya apa? Ditakdirkan saja. Kenapa ditakdirkan? Litta'adzur. Karena yang namanya alif, enggak mungkin bisa diharokati selama-lamanya. Alif itu. Enggak bisa diharokati. Enggak bisa menerima harokat. Sehingga harokatnya ditakdirkan saja. Dianggap adanya saja. Diniatkan adanya saja. Adapun yang bisa diharokati itu Hamzah namanya ya. Hamzah si Ahmadu itu Hamzah. Ini Hamzah Baqata. Ataupun Hamzah Wasol fi Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu Hamzah Wasol. Bisa diharokati di Hamzah Wasol. Kalau Hamzah Qata dia tetap dibaca apakah posisinya di awal atau di tengah. Iya kan? Iya kan? Betul gak? Berarti Hamzah Qata itu yang ada ininya nih. Tuh. Yang kayak gini. Nah yang Qata itu. Seperti pada Ahmad. Apalagi? Seperti pada Ahsana. Iya. A'lama Hamzah Qata. Dan di sana ada Hamzah Wasol. Hamzah Wasol itu Hamzah yang dia dibaca kalau di awal saja. Tapi kalau di tengah disambung dengan yang lain hilang. Alhamdu. Dibaca enggak Hamzahnya? Dibaca. Diharokati enggak? Harokati fathah Alhamdu. Kalau disambung ini Hamzah Wasol dengan kalimat yang lain dengan Anilhamdulillah hilang itu. Anilhamdulillah. Bukan Alhamdulillah. Anilhamdulillah. Hilang kan? Jadi kalau alif enggak bisa diharokati selama-lamanya. Kalau Hamzah, bisa. Hamzah ada berapa macam? Dua. Hamzah Qata, ini dibaca baik dia di awal tempatnya, posisinya, atau di tengah, atau di akhir. Kalau Hamzah Wasol, dia dibaca hanya ketika di awal. Hamzah Wasol, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamzah Wasol semua itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya tandanya dalam mushaf itu kalau Hamzah Qata ada ininya nih. Tanda apa kayak gitu tuh. Itu Hamzah namanya tuh. Ya. Kalau Allah Hamzah Qata hanya ininya saja. Ya. Ya, ya begitu. Ada raqiyah ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim itu hamzah wasal semua. Ya. Kalau iya hamzah qat' itu iyanya. Hamzah qat' yang ada ininya kan tuh. Yang ada kayak gininya kan? Hamzah qat'i itu namanya. Iyyaka. Iya. Ah, kira-kira bisa dipahami sampai sini tentang i'rab. I'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata disebabkan karena perubahan amil-amil yang masuk kepada kata itu. Jadi kata ini Muhammad ini tergantung amilnya, dia bisa rafa dhamma, bisa apa? Fathah nasab, bisa jar, tergantung amil yang masuk. Kalau diganti amil inna, inna Muhammadan alimun. Lihat, inna Muhammadan alimun. Di fathah Muhammad. Kenapa? Karena kemasukan inna nanti akan disebutkan juga. Inna itu menasobkan. Nanti ini penempatnya nanti lah. Muhammadun alimun. Kalau kasih inna Muhammadan, nanti itu akan disebutkan pada tempatnya. Masih jauh itu. Anda fahami saja tentang definisi i'rab ini. Yaitu apa? Perubahan akhir-akhir kata karena sebab apa? Perubahan atau pergantian amil yang masuk pada kata itu sendiri. Baik perubahannya itu adalah lafzan, bisa diucapkan, bisa dilafazkan, atau perubahannya ditakdirkan saja. Seperti pada contoh Musa, Isa, Al-Fata, anak muda Al-Fata. Ya. Dan insya Allah akan kita sebutkan perubahan yang lainnya yang ditakdirkan. Iya. Ya, sampai sini paham kan nih? Siapa yang belum paham silakan tanyakan. Ya. Ya, mana Pak? Tadi mau nanya apa? Maror to be Ja'al ra'aitu Muhammadunya Ja'al Muhammadun. Ya. Nah, yang satunya ra'aitu Muhammadan. Jidan. Ya. Pakai Ya. Ya. Nah, yang satunya sukun terakhirnya itu ya. Kalau sukun pada fi'il hanya. Hanya pada fi'il. Ya pada fi'il yang iya. Tapi iya. Ya. Oh, gitu ya. Ya, ja'a Zaidun, kenapa Zaid dirofakkan dengan dhamma? Karena amilnya menuntut untuk Zaid dirofakkan sebagai fa'ilnya, subjeknya. Ja'a Zaidun. Gitu. Sebagai qala Muhammadun, qala Allahu sebagai subjeknya, fa'ilnya. Qala Allahu ta'ala, kemudian qala Allah ta'ala, lantur itu. Ya, apalagi qala Allahi. Salah itu. Ya. Terus istighfar harus rofa, harus rofa. Setiap fa'il harus rofa. Hanya saja tanda rofanya sementara ini baru kita kenalkan apa? Dhammah. Nanti ada yang lain, gitu. Tempatnya nanti jangan buru-buru. Ya jadi mungkin kan. Ro'a itu tuh fil fa'il. Iya. Jadi ro'a itu tuh dari ro'a dengan ana, gitu. Ro'a dia melihat. Kalau saya melihat ro'a itu. Kalau kamu yang melihat ro'aita. Kalau kamu yang melihat ro'aina. Nanti. Iya. Nanti insyaallah. Yang jelas ra'aitu itu ada fi'il, ada fa'il yang butuh objeknya. Yang namanya melihat kan butuh objek yang dilihat kan? Ya, betul enggak? Dan perlu kita tahu juga yang namanya fi'il dalam bahasa Arab itu, ya bahasa Indonesia juga mungkin sama ya. Ada yang dia lazim, lazim itu enggak butuh maf'ul seperti nama Muhammad, Muhammad tidur. Butuh maf'ul enggak? Enggak. Ada fi'il yang butuh maf'ul, butuh objek seperti makan. Akala Muhammadun apa? Kalau berhenti di sini akal Muhammad ini belum bukan kalam, masih butuh apa? Objeknya. Akal Muhammadun apa misalkan? Tufahatan. Sebuah apa? Apel. Ya. Ah itu. Kalau tadi kan ja'a Zaidun. Ja'a itu dia fi'il yang butuh objek atau tidak? Ja'a. Enggak butuh. Ja'a Zaidun mau datang. Tapi ru'a itu ru'a, butuh enggak objek? Ya, maka ru'a itu Zaidan, Zaid jadi objeknya. Iya. Silakan, kayaknya perasaan sih jelas, cuma antum barangkali enggak jelas. Ro'a itu kan dua maf'ul dan fa'il. Iya, jadi itu tanya itu dhamir. Iya, jadi dhamir ta itu fa'ilnya, pelaku perbuatannya. Kalau kita ganti ta-nya enggak apa-apa lah, digantilah. Ro'a itu ro'a Muhammadun Zaidan. Ro'a Muhammadun Zaidan. Ganti aja ya, ro'a Muhammadun Zaidan. Lihat, ro'a Muhammadun Zaidan. Muhammad melihat Zaid. Siapa yang melihat? Siapa yang dilihat sini? Ro'a Muhammadun Zaidan. Yang melihat Muhammad. Tahu diri mana yang melihat Muhammad? Dari i'rabnya rofa dhammah. Fa'il ini. Berarti yang lihat. Zaidan di fathah. Berarti objeknya. Berarti yang dilihat. Muhammad melihat Zaid. Dari situ. Kalau dibalik juga bisa. Ro'a Zaidan Muhammadun. Siapa yang melihat itu? Ro'a Zaidan Muhammadun. Muhammad. Ro'a Zaidan Muhammadun. Artinya bukan Zaid. Apa? Bukan saya melihat Muhammad, tapi Muhammad melihat Zaid. Dari mana? Dari i'rabnya itu Muhammad dirofakkan dengan dhamma. Fa'il ini pelakunya. Saya dinasabkan. Maf'ul deh. Saya difahami. Ya. Ya, silakan ada yang lain. Yang belum paham, Pak, si siapanya. Ada gambaran enggak? Pertemuan pertama ya. Insyaallah adalah nanti yang tertinggal bisa didengarkan itu yang telah lewat. Gimana? Ulang-ulang rekaman. Tapi paham enggak yang disampaikan yang disilakan? Paham. Dikit. Apa yang dikit? Nanti diulang-ulang dulu nanti. Tapi antum ketika baca ini paham ya? Nih, al-i'rabu jangan al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil 'awamil dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdira. Ngerti ini? Terjemahan dan maksudnya kan? Iya kan? Sebelumnya ngerti enggak? Ya berarti sudah 100% tuh. Dari enggak ke ngerti 100% itu. Mayan masyaallah. Iya kan enggak ngerti. Hanya ada dua ya. Tadinya enggak ngerti kan makna artinya kan? Sekarang makna artinya ngerti enggak? Yang ditulis. Ini tinggal dihafal. Ini tinggal dihafal. Cukup ya? Ya nanti insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Dikit-dikit lah. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk memahami ya, ilmu ad-din. Di antaranya ilmu alat ini. Nahu ya. Subhanallah bihamdik. Shadallah ilaih lantah. Assalamualaikum.